Dengan dengan loncengku bergegas. Ku rindukan Natal yang indah, Natal yang riang gembira. Semoga kau bersuka riang. Natalmu pun riang dan indah. conscience.